tenang, hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur karena dia berikan anaknya Yesus. Tenang, hati bersyukur saat ini ada beberapa di antara saudara-saudara yang tidak bisa berkata bahwa aku kuat saat ini. Tetapi firman Tuhan berkata, justru dalam kelemahanlah kekuatan Tuhan menjadi begitu sempurna. Atau mungkin ada orang-orang yang berkata, aku tidak diberkati Tuhan. Aku sedang ada dalam kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan. Tapi saat ini saya ingin mari kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara-saudara sesuai dengan kelimpahannya, kekayaannya. Oh, syukur.